بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain di mana saja Anda berada, para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Niaga TV, KSS TV, dan yang lain-lain. Juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, tak lupa secara khusus kita sapa anggota Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah pengelolaan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wa-Dawa. Kita masih bicara tentang beberapa dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan. Salah satu di antara hukuman bagi pelaku maksiat adalah kemaksiatan itu bisa memperkuat musuh di dalam mengalahkan manusia. Siapa musuh itu? Tentu saja setan. La'natullahi alaih. Setan lebih terkuatkan di dalam menguasai manusia dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Setan itu memiliki pasukan yang memerangi kita. Ketika kita maksiat, kekuatan dari pasukan setan itu menguat. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla telah menguji manusia dengan dilepaskannya setan yang selalu mendampingi manusia, tak pernah berpisah walaupun sekejap, selalu menemani dan tidak pernah tertidur, tidak pernah lalai. Mereka melihat manusia dari arah yang manusia tidak bisa melihat mereka. Mereka itu mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk memusuhi manusia dalam segala keadaan. Tidak ada satupun cara yang bisa mereka lakukan untuk menipu manusia kecuali akan dimanfaatkan, dipergunakan cara tersebut untuk menguasai manusia. Mereka juga memiliki bantuan dari anak-anak turunan iblis dari kalangan setan-setan bangsa jin dan juga setan-setan bangsa manusia. Mereka sudah membentangkan tali, menyiapkan belenggu-belenggu. Mereka juga sudah memasang jerat-jerat, jebakan-jebakan, dan juga jaringan-jaringan. Mereka bilang tuh ke anak buahnya dari kalangan setan-setan bangsa jin, perhatikan tuh musuh kalian. Hati-hati, musuh kalian, musuh bapak-bapak kalian, jangan sampai lolos tuh. Jangan sampai mereka memperoleh bagian surga, sedangkan kalian memperoleh bagian neraka. Jangan sampai mereka meraih bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla, sementara kalian memperoleh laknat. Kalian sudah tahu kehinaan, laknat yang Allah timpakan kepada kita, dijauhkannya kita dari rahmat Allah Azza wa Jalla, itu karena sebab manusia. Maka kerahkan seluruh kemampuan kalian. Yuk kita kerjasama di dalam perjuangan ini, ya. Itu seruan si setan kepada anak-anak buahnya. Akan tapi Allah Azza wa Jalla pun telah memberitahukan kepada kita tentang semua yang berkaitan dengan musuh kita, setan laknatullahi alaih. Dan kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan diri, untuk menyiapkan pasukan yang dibutuhkan. Ketika Allah Azza wa Jalla tahu bahwa manusia dan anak-anak turunannya telah diuji oleh Allah melalui syaitan laknatullahi alaihi ini, dan karena itulah Allah telah menyiapkan bantuan berupa pasukan tentara yang kelak akan berjumpa dengan tentara dan pasukan musuh dari kalangan setan laknatullahi alaih. Allah telah bentangkan medan jihad di negeri ini selama seumur hidup mereka, yang masa hidup manusia itu hanya beberapa hembusan nafas dibanding kehidupan akhirat. Allah Azza wa Jalla telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh dan terbunuh. Dan Allah menerangkan bahwa itulah janji yang pasti yang Allah tuangkan dalam kitabnya yang mulia, Taurat, Injil, dan Quran. Allah pun mengabarkan bahwa tidak ada yang lebih memenuhi janjinya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk berbahagia atau bergembira dengan perjanjian ini. Lalu siapa yang ingin mengetahui betapa agung dan tingginya jihad ini? Coba perhatikan, siapa yang membeli jiwa dan harta orang mukmin yang dikorbankan dalam jihad ini? Allah. Apa sih harga, setinggi apa harga yang Allah berikan untuk membeli harta dan jiwa orang mukmin ini? Surga. Dan itu keuntungan yang besar. Dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 111, Allah menyatakan, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqa fi at-Taurat wal Injil wal Quran wa man awfa bi ahdihi minallah. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Orang mukmin menjual hartanya, menjual jiwanya kepada Allah. Allah membelinya dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah. Ini proses jual belinya, akad jual belinya. Mereka berjihad di jalan Allah. Fayaqtuluna yuqtalun, mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan alaihi haqqa, sebagai janji yang benar dari Allah. Dan siapa yang lebih bisa memenuhi janji daripada Allah, yang Allah tetapkan dalam Taurat, Injil, dan Quran? Lalu kata Allah, wastabshiru bibai'ikum alladhi bay'tum bih. Berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu di akhir ayat Allah menyatakan dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Yang tidak ada ruginya. Allah pun menekankan perintahnya ini dalam ayat lain dalam surah Saf ayat 10 sampai ayat 13. Ini bisnis dengan Allah. Bisnisnya itu jihad loh. Bisnisnya itu iman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa masakin at-tayyibatan fi jannati 'adan. Dzalikal fawzul 'adzim. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Kata Allah Azza wa Jalla, hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan, sebuah bisnis dengan Allah. Bisnis ini, perniagaan ini bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Apakah bisnisnya atau perniagaan ini kalian beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan jihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Jual tuh harta kalian, jual tuh jiwa kalian kepada Allah. Dan itu jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Apa akibatnya? Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Allah akan kasih maghfirah bagi kamu tuh. Maghfirah itu bukan segera diampuni dosa. Tapi ditutup dosa dan aib maksiat kita di dunia dan di akhirat tidak diazab, dihapus. Itu maghfirah. Allah akan ampuni kalian dosa-dosa kalian, wa yadkhilukum jannat. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wa masakina thayyibatan fi jannatin adan, fi jannati adan, dan tempat-tempat tinggal yang baik di surga Adan. Dzalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Itu akhirat. Dunianya gimana? Wa ukhra tuhibbunaha. Dan ada balasan lain yang pasti kalian sukai, pasti kalian cintai, yaitu apa? Nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan juga kemenangan yang segera, yang dekat. Wabashshiril mu'minin, dan berikan kabar gembira ini kepada orang-orang mukmin. Allah Azza wa Jalla tidak akan membuat musuh bisa menguasai orang mukmin, hambanya yang mukmin. Orang yang paling dicintai oleh Allah di kalangan makhluknya. Orang yang menjadikan jihad sebagai amalan yang paling dicintainya. Allah juga menjadikan orang-orang yang melakukan jihad ini sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya. Yang paling dekat hubungannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengibarkan bendera peperangan ini dikumandangkan atau dikibarkan oleh orang atau makhluk yang paling ikhlas. Makhluk, manusia, mukmin yang hatinya dipenuhi oleh ma'rifatullah. Dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah. Dipenuhi oleh penghambaan diri kepada Allah. Dipenuhi dengan keikhlasan, dengan ketawakalan, dengan taubat, maka Allah berikan anugerah perang atau jihad ini kepada orang seperti itu. Lalu Allah kuatkan dengan tentara yang tidak terlihat dari kalangan para malaikat yang akan menjaga keselamatan orang mukmin yang menjadi prajurit Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya Jundullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, "Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Bagi orang mukmin seperti itu akan memiliki pelindung dari kalangan malaikat. Di depannya, di belakangnya, mereka itu menjaga orang mukmin ini atas perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika satu pelindung pergi, datang pelindung yang lain yang menguatkannya. Dan ketika tidak ada perang, mereka menyuruh orang mukmin ini kepada kebaikan. Mereka menjanjikan orang mukmin ini dengan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka menolongnya, membantunya. Dan berkata, innama huwa sabru sa'ah wa qad ihtarahta rahatal abad. Sesungguhnya jihad itu hanyalah kesabaran sesaat. Setelah itu akan menemukan masa kebahagiaan yang abadi. Kita harus sabar hanya sesaat di dunia ini saja. Itu pun tidak seumur hidup. Hanya di masa-masa sulit. Dan masa sulit itu jauh lebih sebentar, lebih sedikit dibanding masa-masa suka, senang, dan bahagia. Coba kita dalam kehidupan kita. Lebih banyak tertawa atau lebih banyak menangis? Tertawa. Tertawa setiap hari. Bukan setiap hari lagi, setiap jam pasti kita ada tertawanya. Apapun penyebabnya. Nangis mah setahun sekali juga belum tentu. Senangnya, sukanya, gembiranya, bahagianya jauh lebih sering, lebih banyak. Lebih lama daripada sedihnya. Nah, jadi kesabaran hanya sebentar dalam kehidupan ini. Setelah usai masa-masa kesabaran, tinggal masa kebahagiaan yang abadi di akhirat. Jadi bantuan Allah kepada orang mukmin yang Allah cintai itu luar biasa. Diutusnya para malaikat untuk membantu di medan jihad melawan orang-orang kafir atau makhluk kafir dari kalangan setan, bangsa manusia, dan bangsa jin. Allah pun kemudian menolong orang mukmin ini dengan pasukan lain. Berupa apa? Wahyu dari Allah. Firman Allah. Allah pun mengutus utusannya berupa Rasul. Allah pun menurunkan kitabnya. Maka kekuatannya bertambah dibanding kekuatan sebelumnya. Bantuannya, pertolongannya bertambah dibanding bantuan yang sudah ada sebelumnya. Persiapannya lebih matang, lebih komplit, lebih kuat daripada persiapan sebelumnya. Selain itu Allah berikan akal sebagai wazir kepada bagi manusia, menteri pendamping. Diberi juga ma'rifat, pengetahuan agama, pengetahuan tentang Allah dan syariatnya sebagai penasihat bagi dirinya. Diberi iman yang menguatkannya, yang mengokohkannya dan menolongnya. Diberi keyakinan yang membuka hakikat dari semua urusan ini. Sehingga karena adanya iman, karena adanya yakin, karena adanya ma'rifat, karena adanya ilmu, maka apa yang Allah janjikan bagi orang yang berjihad itu seolah-olah terlihat. Apa yang Allah janjikan bagi para walinya, bagi para tentaranya, bagi orang-orang yang berjihad mengalahkan musuhnya, itu seolah-olah terlihat. Terlihatlah surga. Terlihatlah seluruh kebahagiaan yang Allah janjikan pada dirinya. Jadi Allah telah memberikan akal sebagai manajer bagi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. memberikan ilmu ma'rifat yang menyebabkan dia itu bisa mengatur strategi, menerapkan langkah-langkah yang benar, yang layak. Diberilah iman yang mengukuhkan, menguatkan dan menyabarkannya. Diberilah keyakinan yang menuntun dan yang menjadi guide untuk bisa menelusuri jalan yang benar secara tabah dan sabar. Kemudian selain itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberi juga senjata lain yang kuat, yang zahir, yang nyata, lahir ataupun batin. Diberi mata untuk menelaah. Diberi telinga untuk mendengar. Diberi lisan sebagai penerjemah. Diberikan juga kedua tangan, kedua kaki sebagai pembantu. Di samping itu, para malaikat pemikul aras memberikan bantuan secara spiritual. Berupa apa? Mereka memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Minta agar orang beriman itu dijaga dari semua keburukan lahir batin dunia akhirat. Minta agar kelak dimasukkan ke dalam surga. Minta agar Allah membantu dan membelanya. Dalam surah Ghafir mulai ayat 7 tuh. Alladzina yahmiluna al-arash wa man hawlahu yusabbihunahu wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilman warahmah. Para malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekelilingnya, di sekeliling arsy. Kata Imam Al-Qurtubi, sebutan malaikat sekeliling arsy itu disebut dengan sebutan malaikat karubiyun, saking dekatnya posisinya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu malaikat yang mulia, yang jumlahnya wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. Para malaikat pemikul arsy dan yang sekelilingnya itu selalu bertasbih memuji Allah dan beriman kepadanya, wa yastaghfiruna alladzina amanu. Memintakan ampun tuh bagi orang-orang yang beriman. Mendoakan agar dijaga dari segala macam keburukan. Allah berfirman kepada para malaikat, haulai hizbi wa hizbullahi humul muflihun. Mereka itu tentara kami, pasukan kami itu. Dan tentara Allah itu pastilah akan menang. Akan unggul sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka lah tentara Allah, hizbullah. Dan ingatlah, tentara Allah itu pasti menang. Dalam surah As-Saffat 173 Allah berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguhnya tentara kami itu pasti akan menang. Lalu Allah memberikan tuntunan ketika berjihad. Kata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bagaimana cara berperang melawan musuh dari kalangan setan yang tidak terlihat. Ketika jihad melawan musuh yang nyata, Allah kumpulkan di dalam 4 kalimat saja. Dalam satu ayat surah Ali Imran ayat terakhir ayat yang ke-200 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini kiat untuk menang dalam peperangan. Dan perangan ini seumur hidup setiap detik kita lakukan dengan setan. Melawan setan, laknatullahi alaih, yang tidak terlihat. Ini kiatnya 4, strategi yang tidak boleh kita lepaskan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, isbiru, sabar kalian. Wasabiru, ulat dalam kesabaran, kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan murabathah. Murabathah itu apa ya bahasa kitanya? Ngeronda. Siskamling. Di mana? Tentu saja pertama di perbatasan-perbatasan. Jangan sampai ada infiltrasi dari pihak musuh. Musuh masuk, nyelundup, wah mengobrak-abrik kondisi di dalam negeri kita. Makanya dijaga, itu namanya murabathah. Dan yang keempat, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, pasti kalian menang. La'alla ini kata Ibn Abbas mengandung makna pasti. Maka tidaklah sempurna urusan jihad ini kecuali dengan empat urusan ini. Sabar, menguatkan kesabaran, terus murabathah dan takwa. Tidaklah sempurna kesabaran kecuali dengan menguatkan kesabaran ini ketika menghadapi musuh. Siapa yang harus sabar? Hati. Agar hati ini tidak termasuki musuh. Hati ini harus tetap berjaga di mana? Di perbatasan yang mungkin bisa dimasuki oleh musuh. Kalau dia sabar di dalam memata-matai, menelaah, mengawasi musuh, maka akan selamat dari infiltrasi, dari infiltrasi itu penyusupan. Dan untuk berjaga ini dibutuhkan murabathah. Dijagalah pintu-pintu yang biasa dimasuki oleh musuh. Musuh kita kan setan. Daerah kekuasaan kita ya tubuh kita. Apa yang biasa dimasuki oleh setan? Jadi yang harus kita jaga. Jaga nih mata. Jaga nih telinga. Jaga nih lisan. Jaga nih perut. Jaga nih tangan dan kaki. Itu border, itu adalah perbatasan-perbatasan yang perlu dijaga karena itulah pintu masuk yang biasa dimasuki oleh musuh, oleh setan. Kalau sudah masuk, maka setan merajalela mengadakan berbagai macam kerusakan. Maka perlu murabathah, siskamling. Menjaga perbatasan atau pintu yang biasa dimasuki, jangan sampai dibiarkan kosong. Lalu masuklah setan untuk mengobrak-abrik pertahanan dari dalam. Nanti akan secara khusus kita bahas bagaimana cara menjaga semua pintu masuk yang biasa dimasuki oleh setan. Menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga mata, menjaga juga perut, menjaga mulutnya ya dari makanan. Mulutnya ada dua yang harus dijaga nih. Lisan dari ucapan dan makanan. Jangan sampai itu dijadikan pintu masuk setan. Juga tangan dan kaki, semua indera kita. Itu adalah pintu-pintu masuk yang biasa dijadikan celah oleh setan untuk menguasai manusia. Selain itu, bantuan yang Allah berikan kepada orang mukmin selain menerapkan empat strategi tadi, sabar, musabarah, murabathah dan takwa, juga ada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merekalah sebaik-baik makhluk setelah para nabi, para rasul. Merekalah perlindungan yang paling agung dari setan. Para sahabat sehebat itu ternyata tergoda oleh setan, membiarkan satu tempat yang bisa dimasuki oleh musuh, lalu karena hal itulah mereka mengalami kekalahan di perang Uhud. Nabi SAW di perang Uhud itu menempatkan 50 sniper kalau sekarang, para pemanah. Itu terjaga aman kaum muslimin. Ternyata ditinggalkan kosong, direbut musuh. Terjadilah apa yang sudah terjadi. Inilah yang merupakan celah-celah yang harus ditutupi. Sabar, musabarah, dan murabathah. Murabathah itu siskamling, menjaga. Tiga hal ini merupakan fondasi bangunan jihad yang harus diperhatikan, tapi ketiga fondasi tiang itu tidak bisa berdiri kokoh tanpa yang keempat, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya kesabaran, tidak ada gunanya ulet dalam kesabaran, tidak ada gunanya murabathah siskamling menjaga perbatasan kecuali dengan takwa kepada Allah. Coba lihat umpamanya begini sekarang. Kita memiliki pasukan yang kuat. Pasukannya juga berlapis. Dari 1 2 3 dan ring satu itu lebih khusus lagi. Semacam umpama presiden ada pas pampresnya. Di luar pas pampres itu ada pasukan lain. Di luar itu ada pasukan lain. Berlapis itu. Pasukan musuh juga begitu. Coba bayangkan kalau umpamanya kita memiliki pasukan kuat setiap di setiap lapisan dari pasukan itu, maka kita akan merasa aman dari serangan. Tapi ada tapinya nih. Musuh ini pintar, setan laknatullahi alaihi ini pintar. Setan akan bertanya kepada sesama mereka, siapakah pasukan manakah yang paling spesial, yang paling dekat, yang paling apa namanya krusial dengan pusat kekuasaan dari musuh kita. Maka dijawab tentu saja jiwanya, hatinya tuh. Itu panglimanya tuh. Panglima dari semua pasukan tuh. Jiwanya, hatinya. Kalau begitu, masuki hatinya, kuasai. Lihat apa yang paling disukai oleh hatinya. Yang menarik perhatian dari hatinya. Coba iming-imingi, goda dia, rayu dia dengan apa yang dicintainya. Agar dia lalai, pasang jebakan, kemudian jadikan dia sebagai kawan kita dan musuh dalam selimut bagi musuh kita. Nanti setelah itu, pasukan-pasukan bawahannya itu akan mudah untuk dikuasai. Ibarat ya, ibarat nih. Kalau pasukan kita di dalam internal negeri kita, siap-siap saja merasa aman. Karena apa? Musuh nggak ada yang masuk. Tapi yang harus berjaga itu di perbatasan-perbatasan. Bagaimana strategi musuh untuk menguasai negara kita? Taklukan aja penjaga perbatasan. Bunuh. Atau setidaknya ditawan, atau setidaknya dilukai. Lemah. Setelah masuk lemah bisa dimasuki dalam keadaan prajurit tentara di dalam intern negara kita lengah. Karena merasa aman. merasa aman lengah maka diserbu, sangat mudah untuk dikuasai. Panglima dari semua tentara dalam tubuh kita ini hati kita. Setan memasuki hati kita ini agar lalai. Kalau lalai maka si hati ini akan menyuruh seluruh tentara yang ada, yang mata yang harusnya dijaga, telinga yang harusnya dijaga, mulut yang harusnya dijaga, tangan dan kaki yang harusnya dikontrol. Maka akan diperintahkan untuk menjadi apa? Menjadi pintu masuk pasukan setan. Dilalaikanlah telinga dengan musik dan nyanyian dan apapun yang buruk untuk didengar. Yang harusnya didengarkan bacaan Al-Quran, didengarkan padaran ilmu dan hadis, enggak, malah sebaliknya akan memperlemah. Masuk tuh godaan setan melalui telinga, masuk ke dalam hati. Mata yang harusnya dipakai melihat hal-hal yang menguatkan iman. Perhatikan ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat Allah yang kauniyah ataupun yang syar'iyah. Ayat Allah yang syariah ya Al-Quran dan Sunnah. Pakai ini mata untuk baca, mempelajari ilmu, memahami ilmu. Pakai untuk melihat ayat-ayat kauniyah berupa alam, karena dalam alam ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Pikirkan tuh. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang suka berpikir. Lihat telaah langit, bintang, bulan, matahari, siang dan malam, dan seterusnya. Dipakai itu. Ini malah dipakai hal-hal yang bisa memperlemah imun dari iman kita. Imunitas dari agama kita. Dipakai melihat hal yang Allah haramkan. Seperti itu. Lisan yang harusnya digerakkan untuk zikir, membaca Al-Quran, belajar mengajar ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, ta'awun albir wa taqwa, malah dipakai untuk keburukan. Menyenandungkan lagu dan nyanyian, berdusta, bergibah, mencela, menghina, memfitnah, dan sejenisnya. Ya, semakin banyak pasukan setan yang musuh ke dalam tubuhnya. Apa akibatnya? Dikuasailah seluruh tubuhnya oleh setan laknatullahi alaih. Akhirnya apa? Matanya sudah dikuasai oleh setan, hanya menyukai hal-hal yang Allah haramkan. Telinganya juga hanya menyukai apa-apa yang Allah haramkan untuk didengar. Lisannya hanya mengatakan apa-apa yang Allah murkai untuk dikatakan. Demikian juga tangannya, kakinya, seluruhnya. Semakin kuatlah dominasi si setan dalam tubuhnya. Nah, dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh indera kita, oleh mata, oleh telinga, oleh mulut, oleh tangan, oleh kaki, oleh semua anggota badan kita, itu menguatkan posisi musuh dalam tubuh kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita. Oleh karena itulah, maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam poin yang menjadi tema kita, al-ma'asi madadun minal insan li'aduwihi alaih, bahwa kemaksiatan itu bantuan yang menguatkan musuh di dalam menguasai jiwa manusia. Makin banyak dosa, makin banyak maksiat, itu sama dengan makin dibiarkan masuknya pasukan setan ke dalam negeri kita karena kelalaian dari apa? Dari orang-orang pasukan yang menjaga perbatasan itu. Dosa dan maksiat dilakukan oleh indera kita. Oleh tak? Mata kita, oleh telinga kita, oleh mulut kita, oleh tangan dan kaki kita, sudah. Maka deraslah aliran dari pasukan musuh yang masuk ke dalam tubuh kita. Akhirnya terkuasailah oleh setan. Ini yang dimaksud dengan bahwa dosa dan maksiat menguatkan, menambah kekuatan setan di dalam menggoda kita sebagai manusia. Berdasarkan hal itulah maka yang harus kita lakukan apa? Kalau musuh sudah masuk ke negeri kita, tentu saja sudah kacau, porak-poranda. Mungkin harta-harta yang ada di negeri kita dirampok, diambil. Para lelakinya dibunuh, dilemahkan, dilukai atau ditawan. Para wanita dan anak-anaknya dikuasai, mungkin para wanitanya diperkosa, dijadikan sebagai pelampiasan nafsu mereka, nafsu binatang mereka. Kemudian kondisi yang sudah kondusif, yang sudah bagus, sudah indah dalam negeri kita dihancurkan menjadi tak karu-karuan. Gitu kan? Itu tadi akibat lalainya para penjaga perbatasan tadi. Sehingga musuh masuk. Di saat pasukan di dalam negeri kita tidak siap karena merasa aman. Apa yang harus dilakukan? Panglimanya ini nih. Dia harus tangguh, harus kuat, dan harus mampu mengkoordinir sisa-sisa pasukan yang ada. Yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan ya menyusun kekuatan, bikin formasi dari dalam, memanfaatkan seluruh potensi yang ada yang masih tersisa dari dalam, terus-terus merangsek musuh agar keluar lagi dari negerinya. Yang masih ada di dalamnya dibunuhi sampai mati atau dilemahkan, dikuasai atau dilukai sampai gak bisa berbuat apa-apa. Terus merangsek sampai terusir lagi keluar, lalu memperkuat penjagaan di setiap perbatasan tadi. Sementara si pasukan penjaga punya dua fungsi. Menjaga agar musuh tidak masuk lagi. Yang kedua juga membantu pasukan dari dalam menghantam pasukan musuh yang masih ada di dalam. Nah sekarang bagaimana caranya agar perbatasan ini terkuatkan? Jaga seluruh indera kita dari dosa. Jaga nih telinga, jangan sampai mendengar hal-hal yang Allah haramkan untuk didengar. Jaga nih mata, jangan sampai melihat apa-apa yang Allah haramkan untuk dilihat. Jaga lih mulut, jangan sampai pertama ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, dan jaga juga agar lisan ini tidak mengeluarkan kata-kata yang Allah murkai yang bisa mengundang azabnya dalam kehidupan baik di dunia ini dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah, maka materi yang berikutnya yang akan kita bahas di hari Senin yang akan datang, memperkuat murabathah. Apa murabathah tadi? Siskamling, penjagaan di border, di perbatasan. Bagaimana caranya? Itu yang akan menjadi tema kita di pertemuan yang akan datang ini. Ya, untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa di manapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686 2637, ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Mulyono. Ya, siap. Ustaz, saya mau tanya sesuai dengan temanya, yaitu maksiat bisa menguatkan godaan setan. Ya. Dan yang setan itu ada iblis, ada setan, ada jin. Yang kita tanyakan ada dua. Satu, yang membedakan setan atau iblis itu apa dan jin itu apa? Keduanya, bagaimana cara untuk menghindari daripada penjagaan-penjagaan itu, yaitu pendengaran, penglihatan, atau lisan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Apa beda iblis, setan, dan jin? Iblis adalah rajanya jin yang dahulu diperintahkan sujud kepada Adam oleh Allah tetapi tidak mau sujud. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dalam surah Al-Kahfi. Ingat ketika kami berkata kepada bangsa malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kana minal jinni. Dia itu bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih. Tapi dia durhaka kepada perintah Allah. Tidak mau sujud. Jadi iblis itu nama jin. Dan dia menjadi raja bagi jin-jin yang lahir, yang hidup di masa berikutnya. Bangsa jin yang ketika oleh Allah diperintahkan sujud kepada Adam tidak mau sujud. Karena takabur. Ma manaka alla tasjuda idza amartuka? Apa sih yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Apa jawab dia? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Api dia bilang lebih baik daripada tanah. Jadi dia ingkar dengan hujah atau argumentasi yang menunjukkan kebodohannya, kekeliruannya. Dia merasa api lebih baik dari tanah. Padahal dari segala segi tanah jauh lebih baik daripada api. Lebih kuat daripada api. Api enggak pernah ada, enggak pernah bisa berdiri sendiri. Api itu selalu butuh yang lain. Ketika yang dibutuhkannya tidak ada, udah dia mati sendiri. Butuh kayu bakar, butuh kertas, butuh apa yang dibakar, termasuk gas. Kompor kita nyala karena ada gas. Gasnya dimatikan, apinya mati. Gasnya habis, otomatis mati. Enggak bisa berdiri sendiri itu api. Api itu zat yang paling lemah, ya, tidak bisa tegak. Walaupun tidak apa-apa dia tidak bisa tegak. Ada sedikit saja hembusan angin langsung dia bergoyang sesuai dengan hembusan angin. Lemah sekali. Api sifatnya merusak apabila tidak terkendali. Adapun tanah menjadi tumpuan bagi makhluk yang lainnya. Tanah itu mengandung seluruh mineral yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dan seterusnya, ya. Nah, jadi iblis adalah sebutan untuk jin yang dahulu diperintahkan untuk sujud tapi tidak mau sujud. Itulah yang kemudian dicap sesat, calon penghuni neraka, lalu dia minta tempo jangan dimatikan sampai kiamat. Anzirni ila yaumi yub'atsun, kata si iblis. Qala innaka minal munzirin. Ya, kamu diberi tangguh. Sehingga iblis ini adalah satu-satunya bangsa jin yang abadi tidak mati sampai hari kiamat. Hanya dia. Adapun jin turunannya tetap mati seperti manusia. Mengalami sakit seperti manusia, penderitaan seperti manusia, punya rasa takut seperti manusia. Dan tidak abadi, mati mereka itu. Yang tidak mati hanya iblis. Itu iblis. Adapun jin, jin adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api. Wa khalaqal insan min marijin min nar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah telah menciptakan jin itu dari apa? Dari api yang menyala-nyala. Khuliqatil malaikati min nur, wa khuliqal jan min marijin min nar, wa khuliqal adam mimma usifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Maksudnya fisiknya, tubuh luarnya. Malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah campur air seperti itu. Yang sudah diterangkan. Nah, itu jadi bangsa jin adalah makhluk yang diciptakan lebih dulu oleh Allah daripada manusia, lebih senior daripada manusia, dan ciptakannya dari api. Adapun setan, setan ini sebutan bagi makhluk yang durhaka. Bangsa jin yang durhaka itulah setan. Adapun bangsa jin yang soleh tidak lagi disebut setan. Di kalangan jin ada yang soleh, ya ada. Wa minna, kata bangsa jin yang oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Jun, wa minna solihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Di kalangan kami ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Karena jin juga diciptakan oleh Allah untuk ibadah seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan jin harus mengikuti Quran Sunnah, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya dari kalangan manusia. Tapi jin harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi akhir zaman itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi di kalangan bangsa jin. Ulamanya ada di kalangan ulama. Yang solehnya ada. Di kalangan jin ada yang mengajar, ada yang menjadi ustaz, ada. Tapi di kalangan jin ada yang belajar kepada ustaz di kalangan manusia. Karena jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa mendengar kita. Makanya banyak jin-jin yang hadir dalam majelis-majelis kajian, dan jin juga mengarungi atau menelusuri jalan hidup yang berbeda seperti manusia. Kalau jin itu ngajinya ke ustaz yang syiah, jadi jin syiah. Kalau ke ustaz yang sufi, jadi jin sufi. Kalau ke ustaz yang mengajarkan kebidahan, ya jadi pelaku kebidahan. Kalau jin itu ngajinya ke ustaz ahlus sunnah, akan menjadi ahlus sunnah. Kunna tara'iqa qidada. Di kalangan jin ada yang kafir, banyak. Yang kafirnya agama Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, ateis, seperti manusia. Ya. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Itu kalangan bangsa jin. Ya. Nah, jadi jin-jin yang jahat, jin-jin yang kafir, yang ingkar, itulah setan. Sebagaimana juga manusia. Di kalangan manusia ada setan. Siapa? Ya manusia yang ingkar. Yang kafir, yang menentang aturan Allah, itu setan. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syaitanal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi setan-setan, musuh-musuh dari kalangan setan bangsa manusia dan juga setan bangsa jin. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Baik datang setan dari kalangan jin ataupun setan bangsa manusia. Karena itulah orang-orang munafik, gembong yang munafikan oleh Allah disebut dengan sebutan pemimpin-pemimpin syaitan. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika orang munafik itu kembali kepada pemimpin-pemimpin syaitan mereka, disebut setan. Karena ingkar dari kebenaran. Itulah perbedaan antara tiga sebutan dari iblis, jin, dan setan. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Ada yang soleh, ada yang durhaka. Adapun dedengkotnya jin yang dulu diperintah oleh Allah untuk sujud ke Adam tapi tidak mau sujud, itulah iblis. Setiap jin yang durhaka itulah setan. Adapun jin muslim yang soleh maka tidak disebut setan. Dan setan sebutan bagi setiap makhluk yang durhaka, baik itu jin, manusia, atau bahkan juga binatang. Ya, demikian Pak Mul, itu pertanyaan pertama. Kedua, pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar menjaga telinga, mata, lisan, dan seterusnya. Itu materi, itu pertanyaan dijawab berupa judul materi yang akan datang. Pak Mulyono harus mendengar lagi untuk mengetahui jawabannya. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, kami mengundang kembali antum yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 0228686237. Ataupun silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Baik, kita angkat telepon selanjutnya. Ya, silakan. Halo. Baik, sudah terputus. Silakan bisa dihubungi kembali dan kita berpindah dulu ke penanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kalau kita menyekolahkan anak di pesantren, apakah sama dengan jihad di jalan Allah atau mengeluarkan harta di jalan Allah, Ustaz? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya. Silakan. Iya, wa jazakillahu khaira. Mencari ilmu itu jihad. Kata Allah azza wa jalla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi yaltamisu fi ilman fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka dia itu sedang di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi apapun yang dia lakukan, pengorbanan apapun yang dia keluarkan untuk mencari ilmu, itu di jalan Allah. Baik uang yang keluar untuk umpama ongkos, untuk makan selama mencari ilmu, karena ya butuh makan minum. Untuk membeli peralatan yang dibutuhkan untuk belajar, membeli kitab, membeli buku tulis, membeli alat tulis. Membeli juga umpamanya alas untuk menulis. Alas menulis itu fisabilillah. Jadi uang yang keluar untuk itu, menyekolahkan anak, itu sama dengan mengeluarkan harta di jalan Allah. Termasuk umpamanya, wah saya gak punya anak, tapi saya ingin memiliki pahala dari itu. Maka tadi ada anak asuh, ada orang tua asuh, biayai. Atau bangun pesantrennya, biayai pembangunannya. Atau peralatan yang dibutuhkannya, apa yang dibutuhkan untuk anak-anak, mushaf Qur'annya, ya. Alat tulis, alat-alat tulisnya, buku tulisnya, pulpennya, dan seterusnya, ya saya yang membiayai mereka. Atau umpamanya kita butuh anunya, apa namanya, bangku ya, untuk alas menulis. Termasuk di sini di Masjid Umar bin Khattab ini setiap ba'da maghrib sampai isya ada pengajian tafsir ringkas. Tidak semuanya, hanya beberapa orang untuk mengejar prokes saja maksimal 50% dari kapasitas. Dan kita cek satu-satu. Karunya atau kasianate gak ada apa namanya, rehal atau apa. Ya pokoknya bangku, nulisnya itu digini gitu ya. Al-Qur'annya di lahun, ada yang di bawah, jangan di bawah, ambil. Perlu bangku. Nanti bikin. Paling 50 siki. Berapa biayanya? Enggak tahu. Itu fisabilillah. Barangkali ada di antara pendengar yang saya mau bangkunya biar saja aja yang apa namanya, bikinin, yang membiayai, boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Paling sabar. Jadi seperti itu. Ya itu fisabilillah. Dan itu manfaatnya permanen sampai hari kiamat. Bukan hanya sampai seumur hidup dia. Sebab walaupun dia mati, ya, ilmu yang dia sampaikan kepada orang lain, nanti kan dia calon-calon ustadz nih. Itu akan menyebar ilmunya. Berasal dari biaya yang dikeluarkan oleh si donatur. Anak santri tersebut menjadi tenang, gak perlu mikir bayaran, gak perlu mikir keperluan buku tulis atau kitabnya atau alat alas untuk menulis, enggak. Tenang. Maka pahala mengalir kepada para donatur yang menunjang aktivitas belajar mengajar santri tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya, dan kita ke penanya selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, dari Abu Hanan di Baros. Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin. Amin. Ustaz, maaf di luar tema. Ustaz, kalau kita ingin membayar fidyah 5 porsi ke satu keluarga yang jumlahnya 5 orang, setelah kita bikin 5 porsi dan kita berikan kepada keluarga tersebut, ternyata yang satu orang sedang tidak ada sehingga hanya dimakan oleh 4 orang. Apakah fidyah kita dihitung 5 atau 4? Ustaz, barakallahu fiik. Silakan. Iya. Fidyah dihitung dari apa yang kita keluarkan, bukan dari apa yang dimakan. Yang dikeluarkannya untuk 5 orang, kita asumsikan sampai, ternyata tidak sampai. Baik kita tahu nantinya ataupun tidak tahu, tidak jadi masalah. Yang penting yang kita keluarkan sejumlah yang semestinya untuk sebuah fidyah. Kalau 5 hari tidak saum, ya 5 porsi makanan. Sampaikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ya. Ternyata ada yang tidak sampai, baik tidak ada. Atau mungkin saya tidak suka makanan ini. Habis ini mah daging sih. Saya biasanya semur jengkol, akhirnya enggak mau makan. Ya masalah. Yang penting kita keluarkannya segitu dengan asumsi bahwa itu adalah makanan pokok bagi manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kami kembali mengundang para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustaz melalui line telepon. Silakan bisa menggunakan line telepon di nomor 0228686237. Sekali lagi di nomor 0228686237, ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227147. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari hamba Allah, beliau tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, adakah dalil sholat zuhur tanpa pakai at-tahiyat awal atau tahiyat awal, langsung 4 rakaat dan salam? Syukran Ustadz, silakan. Tidak ada. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa kana yaqulu fi kulli rakaataini at-tahiyat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap 2 rakaat selalu mengatakan at-tahiyat. Oleh karena itu tidak ada sholat zuhur 4 rakaat tanpa tahiyat awal. Kalau disengaja. Adapun kalau tidak disengaja karena lupa, akhirnya kelewat tahiyat awal, boleh, enggak apa-apa. Asal setelah itu kita ganti dengan apa? Dengan sujud sahwi, maka boleh. Adapun sengaja dilewat, lalu nanti diganti dengan sujud sahwi, bukan karena lupa, tapi sengaja. Karena apa? Karena aduh, tahiyat awal terlalu lama, lebih sebentar lagi, lebih sebentar dan lebih simpel, lebih gampang diganti dengan sujud sahwi. Akhirnya sengaja dilewat, padahal ingat nanti diganti dengan sujud sahwi, maka tidak boleh, tidak sah sholatnya. Jadi kalau menyengaja tidak tasyahud awal, bukan karena lupa, tapi karena sengaja, maka tidak sah sholatnya. Sekalipun diganti dengan sujud sahwi. Bukan sujud sahwi itu namanya kalau sengaja, maka karena sahwi itu lupa maknanya. Sujud sahwi adalah sujud karena lupa. Ini mah enggak lupa enggak apa, ingat sengaja, tapi karena tahiyat awal lebih berat, lebih ribet daripada sujud sahwi, dia memilih mengganti dengan sujud sahwi dengan sengaja, bukan karena lupa, maka tidak boleh dan tidak sah sholatnya, ya. Jadi setiap dua rakaat adalah at-tahiyat. Allahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Safia di Cihideung, Pak. Abu Safia. Iya, silakan Abu Safia. Abu Safia di sini. Pak Ustaz, barakallahu fiik, Pak Ustaz, mohon tanya, Pak Ustaz. Kalau batas memberitahu seorang istri atau terhadap kebidahan atau perilaku kemaksiatan itu sampai mana, Pak Ustaz? Ya. Karena kan kadang-kadang turun naik, kadang-kadang bagus, besoknya lagi jelek. Turun naik itu, Pak Ustaz. Kadang-kadang kan jadi kesal, Pak Ustaz. Kadang-kadang terbesit untuk menikah lagi, Pak Ustaz. Gimana kira-kira, Pak Ustaz? Terima kasih, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modus itu. Istri sering mengulang kesalahan, baik maksiat ataupun kebidahan. Diingatkan, dia nerima, tapi nanti melakukan lagi. Ada batasan sampai berapa lama? Enggak ada. Selama dia melakukan penyimpangan, selama itu berkewajiban dinasihati, diingatkan, didakwahi, ya. Sampai kapan? Sampai mati. Siapa yang matinya? Kita atau dia? Dan itu dilakukan atas dasar kasih sayang. Istri kita adalah pasangan hidup kita. Orang yang terdekat dengan kita, orang yang paling besar jasanya kepada kita setelah orang tua kita. Puluhan tahun umpama bersama kita sampai memberi kita anak, memberi kita cucu gitu. Ada enggak orang lain yang jasanya sebesar itu selain istri kita? Enggak ada. Setelah orang tua, tentu orang tua yang paling besar, ya. Jadi sayangi mereka, cintai mereka. Makanya ketika salah menegurnya karena cinta dan kasih sayang. Tidak mau istri kita ini dimurkai, dimasukkan dalam neraka, dalam azab, enggak mau. Inginnya terus sampai ke surga. Tapi istri saya nyebelin di dunia, kalau sampai ke surga nanti nyebelin juga. Ya kalau sudah di surga mah, gak akan nyebelin lagi ya tuh. Dirubah itu karakternya. Ya bosan atau itu lagi, apalagi jelek gitu. Dulu saya mungkin ada belek ketika nazar, jadi kepilih. Nah kalau sudah di surga mau berubah tuh keadaannya, menjadi cantik jelita, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, lebih cantik daripada bidadari, ya. Jangan khawatir. Jadi terus-terusan. Ketika dia salah, kita ingatkan. Ketika dia keliru, kita nasihati. Kalau umpah dinasihati terus, enggak berubah-ubah juga, ada cara lain. Wahjuruhunna fil madhaji. Pisah tempat tidur. La yukallimuha wa la yuhadithu. Enggak boleh diajak, jangan diajak ngomong. Jangan diajak berbicara. Baudan. Dicembrutin. Dihajar. Hajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Wah, kata Ustaz, kata Quran, dihajar. Bukan. Mudah-mudahan dengan itu berubah. Kalau ternyata dihajar atau didiamkan, dimusuhi, tidak diajak bicara, tidak ditegur, tidak disapa, malah keenakan tetap di atas dosa dan kemaksiatannya, baru pukul. Wadribuhunna. Itu Quran tuh. Surah An-Nisa 3:4 menyatakan, Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan durhaka, akan nusyuz kepada suaminya, didik mereka, ajari mereka. Kalau diajari enggak berubah, maka pisah tempat tidur. Jangan ditegur, jangan disapa. Kalau masih enggak berubah, wadribuhunna, pukul mereka. Sudah, itu tiga metodologi mendidik anak. Mendidik istri. Kalau ternyata dipukul, enggak berubah, pas dipukul malah nakis, terus masang kuda-kuda. Itu istri sudah berakhlak jelek. Ceraikan. Menceraikan yang lebih utama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsalatsatun idza da'u Allah lam yastajib lahum." Tiga golongan manusia yang apabila mereka berdoa akan dikabul doanya. Salah satu di antaranya adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang suami punya istri yang akhlaknya bejat. Tidak berubah dengan pendidikan, dengan pembinaan, dengan pengarahan. Tetap saja durhaka, tapi tidak diceraikan juga. Maka ceraikan. Makanya Umar bin Khattab menyuruh anaknya Ibnu Umar menceraikan istrinya. Padahal masih cinta, masih sayang. Bingung. Datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi? Ati abaka. Taati bapamu. Tidak dikatakan, jangan bapamu salah. Enggak. Taati bapamu. Didukung. Usulan, saran Umar untuk agar Abdullah bin Umar ini menceraikan istrinya. Diceraikan. Kalau alasannya syar'i, iya. Alasannya tepat, iya. Berdasarkan hal itulah, maka Allah Azza wa Jalla atau Rasulullah tidak memberikan solusi nikah lagi. Nggak akan berubah. Kalau nikah lagi, tambah ngamuk. Nggak ada hubungan antara nikah lagi dengan pendidikan istri yang pertama. Kalau nikah lagi, ya bukan itu alasannya. Kalau umpamanya tidak nikah lagi, dikhawatirkan dia dosa maksiat terjerumus dalam perzinahan, maka bisa wajib nikah lagi. Minimalnya sunnah. Dan kalau umpamanya tidak akan terjerumus ke dalam kebinahan, kemudian ke dalam perzinahan, tapi kemudian dia nikah lagi, ya minimalnya mubah lah. Ya, tidak haram. Berdasarkan hal itulah, maka tidak ada kaitan antara nikah lagi dengan itu. Ah, kalau toh mau dikait-kaitkan ya ada. Agar apa? Agar si istri itu terhukum dengan kesalahannya. Suatu saat seorang hakim, hakim pasti ulama, melihat seorang lelaki sedang memukuli istrinya dengan tongkat karena istrinya melakukan kesalahan, dipukul. Maka oleh hakim dicegah, innamal asa lil hayawan wa innama an-nisa yudrabna bin nisa. Hanyalah tongkat itu untuk memukul hewan. Adapun wanita dipukul lagi oleh wanita. Wanita dipukul lagi oleh wanita. Si lelaki ini enggak ngerti. Ya faham, kata dia, lah faham. Saya tidak faham, tidak ngerti apa maksudnya. Tapi istrinya faham, cerdas. Yang dimaksud, innaman nisa yudrabna bin nisa. Wanita itu hanya dipukul oleh wanita lagi. Maknanya, kesalahan istri dihukum oleh menikah lagi. Itu maksudnya. Dan si istri faham. Untungnya suaminya enggak faham. Apa kata istri? Da hadzal ghabi wastamir fi dharb. Kata si istri, tinggalkan, biarkan saja orang bodoh ini, sah, terus aja pukul saya. Dia lebih rela dipukul daripada diduakan, dipoligami, dicandu. Biarkan orang bodoh ini, jangan didengar, pukul aja terus saya, gitu. Iya. Jadi salah satu langkah untuk menghukum istri atas kedurhakaannya dipoligami. Dan itu ada fatwanya dari para ulama, dari seorang hakim seperti itu, ya. Demikian Pak, siapa tadi di Parong di Cihideung, Lembang? Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, beliau bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya gaji dari pabrik yang ketika masuk dulu melakukan suap? Karena susah pekerjaan, jadi masuk pabrik dengan melakukan suap biar dapat kerjaan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, suap yang oleh hadis dikatakan ar-rasi wal murtashi finnar. Yang menyuap, yang disuap, dua-duanya dalam neraka. Tapi itu maksudnya adalah suap yang mengandung unsur kezaliman atau merampas hak orang lain. Umpamanya gini, masuk pabrik melalui tes yang biasa, orang lain keterima, kita tidak terima. Kita tidak diterima. Akhirnya kita ngasih uang, sejumlah uang ke manajernya, agar kita masuk, otomatis menggantikan orang yang tadi masuk. Akhirnya yang tadi masuk, gak masuk, kita yang masuk karena uang. Itu kita merampas hak orang lain. Maka haram, dan ini yang dimaksud ar-rasyi wal murtasyi finnar. Yang menyuap dengan yang disuap, itu dua-duanya masuk ke dalam neraka. Adapun menyuap, sama juga menyuap, tapi hanya mempertahankan hak kita. Hak kita ini enggak bisa kita dapatkan kecuali dengan memberi sejumlah uang. Maka itu boleh. Seperti contoh umpamanya, kita punya barang yang kita impor dari luar negeri. Ternyata di pabean tertahan. Itu hak kita. Kita membeli dengan sejumlah uang, dengan harga yang mahal. Tapi pas masuk ke dalam negeri enggak bisa. Kecuali dengan memberikan sejumlah uang. Yang uangnya jauh lebih kecil dibanding harga barang itu. Harga umpamanya 10 miliar, kita menyuapnya 100 juta. Daripada hilang 10 miliar, mending 10 juta. Itu nyuap bukan? Ya, nyuap. Boleh enggak? Boleh. Karena apa? Karena dalam rangka mengambil hak kita dan tidak merugikan orang lain. Tidak ada hak orang lain yang kita ambil. Maka boleh, tidak dosa. Yang dosa adalah yang meminta uang pelicinnya tadi. Adapun kita yang memberi uang pelicinnya, tidak. Karena untuk mengambil hak kita. Barang itu hak kita. Kalau tidak diambil, ya rugi 10 miliar. Makanya lebih baik ngasih 100 juta. Agar yang 10 miliar itu selamat. Haram bagi yang menerimanya dan kita dibolehkan melakukannya. Nah, termasuk tadi nyuap ketika masuk umpamanya seluruh persyaratan yang kita dan diminta dari kita sudah kita penuhi. Ijazah sudah ya, pengalaman kerja sudah, semua sudah dan diterima. Tapi ada aja oknum orang dalam yang nakal. Sok boleh saya luluskan. Agar ini bayar berapa sekian juta. Dan kita tidak merugikan siapapun. Tidak mengambil hak orang lain. Ya daripada umpah kita nganggur, ya udahlah lebih baik cari sejumlah uang yang diminta. Kemudian kita masuk ke dalamnya dan bekerja. Nanti terpenuhi lagi tuh uang yang kita keluarkan tadi. Nyuap bukan? Nyuap. Tapi tidak mengambil hak orang lain. Itu untuk mengambil hak kita. Hak kita untuk bekerja di sana. Sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Tapi ada oknum yang nakal. Bisa saja kita dijegal. Maka boleh menyuap seperti itu. Karena tidak mendzalimi siapapun. Tidak mengambil hak siapapun, hanya mengambil hak kita saja. Ya, maka boleh tidak berdosa, tapi yang berdosa si oknumnya itu tadi. Mempersulit orang dan mengambil harta yang bukan haknya untuk dia ambil. Nah, otomatis gaji-gajinya menjadi halal baginya. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.